Bagaimana tidak? Orang menghancurkan bangunan, menghilangkan nyawa, menghancurkan kendaraan, yang katanya itu adalah jihad. Jihad yang keliru dimaknai. Kemudian dikatakan menyia-nyiakan harta itu adalah sebagai bagian dari perjuangan. Maka aksi teror akan menjadikan kerusakan di muka bumi. Rusak tidak hanya dalam segi fisik, tetapi lebih daripada itu, merusak pola pikir, merusak perilaku, merusak sikap hidup, mental hidup dari sebagian kaum muslimin, menjadikan mereka rusak. Aparat yang Islam dikatakan kafir hanya karena baju seragamnya seperti itu. Presiden dikatakan kafir dan lain-lain. Bahkan negara ini dikatakan kafir. Semua kafir. Bahkan pada tingkatan ekstrim dari kalangan Khawarij ini tidak mau menggunakan KTP Indonesia, tidak mau. Tapi kalau menggunakan uang Republik Indonesia, masih mau. Ini bahlulnya mereka, bodohnya mereka itu dari sini. Kok bisa berbeda antara KTP dengan uang? Padahal sama-sama dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Mereka beranggapan kalau KTP, kan kita sudah punya negara sendiri. Negara apa? Negara di bawah tanah, hidup dengan cacing. Mimpi di siang hari bolong, menghayal. Ya seharusnya kalau memang sudah punya negara, jangan hanya KTP yang diganti, uangnya pun diganti. Tapi mereka seperti itu. Ini kerusakan berpikir. Akibatnya timbul berbagai fitnah di kalangan kaum muslimin.